We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Tadabbur untuk meraih mutiara Al-Quran. Jika seseorang ingin mendapatkan mutiara dari dasar lautan tetapi hanya berdiri di tepi pantai menikmati pasir putih, debur ombak, burung camar, dan sepoi angin tepi pantai, kira-kira kapan dan berapa yang dia dapatkan? Dia harus menyelam membongkar batu-batu karang. Begitulah orang-orang yang membaca tetapi tidak memahami isinya. Menghafal tetapi miskin pemahaman. Harus menyelam, membongkar batu-batu karang untuk mendapatkan mutiara. Begitu tadabbur. Tadabbur Quran adalah menajamkan mata hati. Memahami setiap makna kata dan menyingkap rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Ada dua tujuan tadabbur Quran itu. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Tujuan pertama adalah agar terbuka kunci-kunci hati yang selama ini terkunci. Yang kedua, agar bisa dirasakan langsung bahwa Quran ini sungguh-sungguh datang dari sisi Tuhan, bukan buatan manusia. Itu esensi tadabbur Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah bacaan dan panduan untuk esakan Tuhan. Kenapa ada orang merasa bertuhan tapi tak esakan Tuhan? Kenapa ada orang belajar ilmu kalam, belajar ilmu teologi, tapi tidak mampu tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Mungkin karena yang dipelajari, yang didengarnya adalah perkataan manusia, bagaimana mungkin bisa mentauhidkan Allah, mengesakan Tuhan, kalau yang didengarkan adalah perkataan setan, yang dipelajari bukan kalamullah. Mendalami Al-Quran sebagai kalamullah, ada kalmun, ada pengaruh. Pengaruh, pengaruh dari dia yang mempunyai kalam itu. Akan ada ilmu pengetahuan, akan ada rasa aman yang diberikan untuk mentauhidkan dia. Dan setelah sampai pada puncak tauhid, thumma ablighu ma'mana, akan dirasakan ketenangan, keamanan, ketentraman yang luar biasa. Itulah faedah membaca kalamullah bagi yang ingin mengesakan Tuhannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai Alkitab adalah panduan hidup yang sempurna, yang paripurna. Komunisme sebagai sistem hidup sudah hancur. Kapitalisme sekarang sedang menuju kehancurannya. Manusia berpikir, sistem hidup mana yang bisa menjadi alternatif sempurna agar tidak mengulangi kesalahan dan kegagalan? Zalikal kitab la raiba fih. Itulah Alkitab yang tidak ada sedikit pun yang meragukan, baik dari sisi turunnya dari langit, dari Tuhan yang menciptakan manusia, yang lebih tahu tentang manusia. Dan tidak ada keraguan dari sisi isinya, bahwa sebetulnya isinya hanyalah sebuah kebenaran mutlak, absolut. Dunia pernah mengalami puncak kejayaannya ketika Alkitab, yakni Al-Quran, sebagai panduan hidup dilaksanakan di muka bumi. Manusia pada puncak kejayaan kemanusiaannya. Hari ini sampai kiamat, bahkan dari 1400 tahun yang lalu, bagi siapapun yang meragukan Al-Quran, sekarang tantangannya masih berlaku. Silakan datangkan semisal dengan Al-Quran dan setara kualitas dengan Al-Quran, maka buatlah jika mampu. Wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang maha mengetahui hakikat sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.